Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa kudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita di ketauhidan ya. Sekarang kita masuk di bab ke-63 ya. Bab 63 halaman 202. Bab ini menjelaskan tentang perjanjian Allah dan nabinya. Ya, disebutkan ma ja'a fi dhimmillah fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyihi ya. Bab yang menjelaskan tentang hukum perjanjian Allah dan perjanjian nabinya ya. Misalkan di dalam bab ini penulis itu menukil firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 91 ya. Allah berfirman wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ya. Wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha waqad ja'altumullah 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah berfirman wa aufu bi ahdillah, tunaikanlah ya, tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala idza ahadtum ya, jika kalian telah berjanji. Wala tanqudul aiman, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu ya, perjanjian itu ba'da tauqidiha, setelah kalian meneguhkannya ya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila ya, dan sesungguhnya kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi ya, kafila 'alaikum kafila, ja'altumullaha, kalian telah menjadikan Allah 'alaikum atas kalian sebagai kafila ya, sebagai saksi atau sumpah-sumpah tersebut ya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini menjelaskan penuhilah janji dengan Allah, berarti antara kita dengan Allah itu ada janji ya. Antara kita dengan Allah itu ada janji, sehingga Allah memerintahkan kita untuk menepati janji tersebut. Ya. Apa di antara janji Allah? Di antara janji Allah adalah seperti Allah sebutkan misalkan di dalam surat An-Nahl ya, ataupun di surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Di ayat ke-12 disebutkan di situ walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Ya. Sungguh Allah telah ya mengambil mitsaq, perjanjian ya dengan Bani Israel, dan diutus kepada mereka 12 utusan ya. Disebutkan wa qala inni ma'akum la in aqatum lakin aqamtumus salat wa ataitumuz zakat wa amantum bi rusuli, dan seterusnya. Ya, ayat ini mengatakan sesungguhnya saya akan senantiasa bersama kalian selama kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Rasulnya, dan seterusnya. Ya. Maka di sini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa bersama hambanya selama mereka menegakkan sholat, ya, menunaikan zakat, ya, beriman kepada Rasulnya. Lalu bagaimana seandainya mereka sudah menepati janji tersebut? Maka Allah janjikan untuk mereka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala adkhulannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya. Maka sungguh saya akan hapuskan dosa-dosa kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di situ ya. Maka ini juga ada perjanjian ya antara Allah ya. Jadi kalau kita menunaikan ya tadi salat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, maka Allah berjanji kepada kita akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam ke dalam surga. Ya. Maka dalam ayat lain juga, misalkan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 40, Allah berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya. Tunaikanlah janji-janji kalian denganku, maka saya akan menunaikan janjiku atas kalian. Ya. Apa di antara janji Allah? Ya. Di antara janji Allah adalah tadi, ya, kalau seseorang itu beribadah kepada Allah dengan benar, maka Allah akan memberikan berbagai kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Begitu juga ada janji antara Allah dengan umatnya, janji antara Rasulullah dengan umatnya. Misalkan adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda bahwasanya ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayadula ummatahu ala ma huwa khair. Ya. Maka sudah menjadi hak nabi itu menunjukkan kepada umatnya apa-apa yang menjadi kebaikan untuk umat tersebut. Maka ini janji Rasul. Jadi segala kebaikan yang itu bermanfaat untuk umat, maka itu sudah ditunaikan, disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga segala sesuatu yang itu bisa mendatangkan bahaya, madarat bagi umat, maka itu juga diperingatkan oleh Rasulullah. Jadi lalu apa perjanjian apa bagi kita, misalkan kita memenuhi janji-janji mengikuti Rasulullah, ya, maka diantaranya adalah jika kita mentaati Rasulullah, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allaha wa ta'ar rasul la'alakum turhamun, ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya adanya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah berjanji seperti itu, maka wala tanqudul aiman. Jangan sekali-kali kalian membatalkan janji-janji tersebut setelah kalian meneguhkannya. Ya, kenapa? Karena Allah menjadi saksi atas perjanjian tersebut. Ya, Allah menjadi saksi atas perjanjian tersebut. Ya. Kemudian seterusnya adalah sebuah riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu, ya, beliau menuturkan bahwasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat komandan batalion atau peleton, ya, maka beliau memberikan wasiat secara khusus, ya, kepada pasukan, ya. Dan wasiatnya adalah diantaranya di sini bertakwa kepada Allah, ya, bersikap baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Ya, Nabi bersabda kepada pasukan, "Ughzu bismillahi fi sabilillah." Ya, Nabi bersabda kepada pasukan yang akan berangkat, "Ughzu bismillah." Ya, berperanglah kalian bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berperanglah kalian dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah dengan ikhlas, fi sabilillah artinya ikhlas di situ. Kalau bismillah artinya adalah kita memohon pertolongan dari Allah, ya. Kemudian fi sabilillah artinya adalah kita mengikhlaskan berperang itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu apa? Nabi bersabda, "Qatilu man kafara billah." Perangilah oleh kalian orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingkari Allah. Kemudian ughzu wala taghullu. Ya. Seranglah, ya, tapi jangan sekali-kali kalian taghullu, artinya jangan berlaku curang, yaitu mengambil harta rampasan. Ya, jadi tidak boleh mengambil harta rampasan. Kemudian di sini sebutkan wala taghdiru. Ya. Kemudian janganlah kalian berkhianat, ya, janganlah kalian berkhianat. Wala tumatsilu, dan jangan kalian, ya, memotong-motong korban, ya, memutilasi, ya. Kemudian wala taqtulu walidan, jangan sekali-kali kalian membunuh seorang anak, ya, seorang anak tidak boleh diperangi. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Jika kalian bertemu dengan musuh kalian dari orang-orang musyrikin, maka serulah mereka kepada tiga pilihan. Ya, yang pertama adalah di sini sebutkan fa ayyatuhunna ma ajabuka fa aqbal minhum wa kaffa anhum. Ya. Maka manapun yang mereka penuhi dari tiga pilihan itu fa aqbal minhum, maka terima dari mereka tersebut. Wakaffa anhum wa kuffa anhum, dan tahanlah mereka. Artinya tahan kalian, jangan memerangi mereka. Ya. Pilihannya apa saja disebutkan, summad'uhum ilal Islam. Ya. Setelah itu ajaklah mereka kepada Islam. Ya, ajaklah mereka kepada Islam. Fa innahum ajabuka fa aqbala minhum. Ya. Jika mereka mau masuk Islam, maka terimalah mereka, ya, terima mereka. Summad'uhum ila tahawwuli min darihim ila daril muhajirin. Jika mereka sudah mau masuk Islam, maka pindahkanlah mereka dari negeri mereka kepada negeri kaum muhajirin, ya. Kaum muhajirin negerinya kota Madinah, ya. Kemudian fa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin, ya, wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Ya. Jika mereka masuk Islam, mereka tinggal di negara muhajirin, negeri Islam, maka apa? Mereka mendapatkan apa-apa yang diterima juga oleh orang muhajirin. Ya, walaupun mereka baru masuk Islam, tapi mereka mau tinggal di kota muslim, mereka mendapatkan hak yang sama. Ya, mendapatkan hak yang sama di situ. Ya. Kemudian fa in abau, jika mereka tidak mau masuk Islam ataupun jika mereka tidak mau ayatahawwulu minha, ya, maka kabarkan kepada mereka fa akhbirhum annahum yakunu ka'arabil muslimin. Jika mereka masuk Islam tapi tidak mau hijrah pergi ke negara kaum muslimin, maka ya sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka seperti orang-orang badui, ya, seperti orang-orang badui. Yajri alaihim hukmullah taala, berlaku bagi mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yakunu lahum fil ghanimah, dan mereka tidak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Wal fai syai'un, ya, ataupun tambahan, fai itu adalah tambahan daripada ghanimah, ya. Illa yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka berjihad bersama kaum muslimin. Fa innahum abau, jika mereka enggan untuk masuk Islam, fas'aluhumul jizyah, maka suruh mereka itu membayar pajak. Ya, membayar pajak. Fa innahum ajabuka fa aqbada minhum wa kaffa anhum. Ya. Jika mereka sudah mau membayar pajak, walaupun mereka tidak mau masuk Islam, maka terima mereka dan tahanlah mereka. Tahan, jangan diperangi. Ya. Kemudian fa'innahum abau. Nah, ini ketiga kalinya. Jika mereka juga tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau membayar pajak kepada kaum muslimin, maka fasta'in billahi wa qatilhum. Ya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka itu. Ya, perangilah mereka. Kemudian wa idza hasarta ahla hisn fa araduka ay yaj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabihi. Ya. Jika kalian telah mengepung, ya, musuh yang ada di benteng dan mereka hendak menjadikan untuk kalian perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, fala taj'alu lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiyhi, maka jangan kalian mau, ya, jangan dijadikan perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik, tapi bikinlah perjanjian atas namamu dan atas nama saudara-saudaramu. Ya, tidak boleh perjanjian dengan nama Allah dan Rasulnya. Kemudian fa innahum ayughfiru dhimamakum wa dhimmat ashabikum ahwanu min ayyukhfiru zimmatallah wa zimmata nabiyyihi. Karena seandainya, ya seandainya terjadi antukhfiru, tukhfiru itu bisa artinya adalah pengkhianatan, ya jika kalian artinya tidak menepati perjanjian Allah dan Rasulnya, ya di sini disebutkan kenapa tidak boleh bikin perjanjian nama Allah dan Rasulnya, tetapi perjanjian adalah atas nama pemimpin kalian, ya pas pemimpin pasukan dan sahabat-sahabatnya, karena pelanggaran terhadap janji seseorang, ya perjanjian atau ya pelanggaran atas perjanjian atas nama orang itu lebih ringan, ya itu lebih ringan daripada terjadi pelanggaran terhadap perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Ya. Wa idha hasarta ahla hisan fa araduka an tunzilahum ala hukmillah. Jika musuh yang kalian kepung itu menginginkan perjanjian dengan kalian, ya diberlakukan hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah. Jangan kalian ya menurunkan untuk mereka hukum Allah, ya. Walakin anzilhum ala hukmika. Tapi ya tetapkanlah hukummu sendiri. Ya, hukummu sendiri, ya. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmullah amla. Karena engkau tidak akan tahu apakah hukum itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak di situ. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini hadis panjang yang mengatur tentang masalah berperang dalam Islam. Hadis panjang yang mengatur bagaimana kaum muslimin itu berjihad. Jadi tidak mudah. Ya. Yang pertama Nabi ingatkan adalah hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah. Jamaah sekalian, karena apa? Karena jihad itu bukan sebuah amalan yang ringan. Ya. Jihad itu adalah sebuah amalan yang paling tinggi dalam Islam, maka begitu pula amalan ini juga paling berat dilakukan. Tidak akan mampu orang berjihad kecuali orang yang sudah tidak suka dunia dan tidak takut kematian. Kalau orang itu masih suka dunia, masih senang dengan dunia, masih takut mati, mereka tidak akan pernah mampu berjihad. Ya. Karena jihad itu adalah amalan yang paling berat, ya. Disebutkan jihad itu adalah dirwatu sinamil Islam, itu adalah puncaknya amal Islam. Jadi amalan paling tinggi di dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Maka di sini betul-betul Nabi ingatkan berjihadlah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena dulu pernah terjadi jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, ya, ada seorang sahabat yang dia gugur di dalam peperangan, ya. Dia terkenal orang yang sangat kuat di dalam peperangan, ya. Dia sangat berani, ya. Kemudian diketahui oleh para sahabat ini gugur. Sehingga orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, si fulan syahid. Apa jawaban Rasulullah? Rasul mengatakan, la fahuwa finnar. Tidak, orang itu tidak mati syahid, tapi dia itu adalah mati masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian sahabat bingung, padahal betul-betul sahabat ini berperang di depan sendiri paling kuat dan meninggal dalam peperangan tersebut. Ternyata Rasul mengatakan dia masuk neraka. Ya. Setelah dicek, ternyata apa? Sahabat ini mendapatkan luka yang sangat banyak, kemudian tidak mati-mati. Karena tidak kuat dengan rasa sakit ini, kemudian dia itu bunuh diri. Ya, dia membunuh dirinya sendiri untuk mempercepat kematian itu. Nah, sahabat-sahabat itu taunya dia matinya karena peperangan, kan luka, karena lukanya sekujur tubuh itu. Nah, tapi Rasul itu Maha tahu, ya. Mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya si fulan itu masuk ke dalam neraka di situ. Nah. Jadi tidak mudah, ya. Jadi amalan ini adalah sebuah amalan yang berat, sehingga Nabi mengingatkan berperanglah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan yang berat seperti ini, yang kecil-kecil saja kita tetap diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Ya. Yang kedua adalah berperanglah fi sabilillah, hendaknya berperang di jalan Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tiga orang yang berperang. Siapakah tiga orang yang ini mendapatkan fi sabilillah?" Pertama adalah rajulun qatala limaghnam. Orang pertama adalah dia berperang karena dia ingin mendapatkan bagian harta rampasan perang. Yang kedua adalah orang yang rajulun qatala syuja'atan. Yang kedua adalah orang yang berperang karena dia gagah berani. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qatala liyarau makanahu. Yang ketiga adalah orang yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya. Ayu fi sabilillah, Rasul ditanya siapakah yang meninggal fi sabilillah ataupun berperang fi sabilillah. Nabi hanya menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, dialah yang fi sabilillah. Adapun tiga-tiganya itu enggak ada yang fisabilillah. Jadi kalau orang berperang karena pekerjaan, kalau sekarang mungkin enggak ada Pak, ya. Atau mungkin ada ya kalau ada orang masuk militer, masuk tentara berperang, tapi biar dapat gaji gitu. Nah itu bukan fisabilillah. Kalau zaman Rasulullah itu memang berperang itu pekerjaan, bisa jadi pekerjaan. Sekali berperang mendapatkan harta rampasan banyak di situ. Nah maka memungkinkan ada orang-orang yang berperangnya seperti itu, ingin mendapatkan ya harta ya dari peperangan tersebut. Atau yang kedua adalah orang yang berperang syuja'atan. Orang yang berperang karena gagah berani. Kenapa orang ini berperang dengan gagah berani? Disebutkan oleh para ulama karena orang ini tidak kuat mendapat celaan dari orang. Nah, jadi orang yang tidak kuat dengan celaan dari orang lain, ini menjadikan orang itu tidak ikhlas dalam ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang berperang karena ingin dilihat kedudukannya, adalah motivasinya adalah orang ini beribadah tapi mengharapkan ya sanjungan ataupun sesuatu dari manusia. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau orang itu beribadah kok tujuannya bisa saja dia beribadah karena takut dicela oleh orang lain. Ini kan musim puasa, sebenarnya dia itu nggak mau puasa, ya. Tapi karena takut masa orang muslim kok nggak puasa, ya. Akhirnya dia puasa. Nah ini namanya nggak ikhlas, karena dia berpuasa karena takut celaan di situ. Kira-kira ada nggak Pak orang yang masuk Ramadan musim puasa? Puasanya itu karena musim, takut dikatain orang-orang, gak enak dikatain orang. Kira-kira ada gak? Saya yakin ada itu Pak. Saya yakin ada itu. Banyak. Ya kalau banyaknya gak tahu, tapi insya Allah ada kan gitu ya. Jadi karena takut deh, takut dikata-katain, mas bulan puasa kok gak puasa kan gitu. Nah, artinya orang-orang ini takut dengan celaan. Maka kalau manusia, orang muslim kok hidupnya takut celaan orang lain, takut ini ya tidak kuat ya dengan celaan orang lain, maka orang seperti ini akan cenderung terjatuh kepada riya, terjatuh kepada riya. Begitu juga orang yang dalam ibadah dia mengharapkan sesuatu, mengharapkan pujian karena ingin dilihat kedudukannya. Ingin dilihat dermawan, ingin dilihat ahli ibadah dan seterusnya. Maka orang-orang yang di dalam dirinya dipenuhi hawa nafsu seperti ini, maka dia pun tidak akan mampu menjadikan orang yang ikhlas dalam beribadah di sini. Maka sehingga para ulama menyebutkan hadis inilah yang menjelaskan tiga sebab seseorang terjatuh kepada riya. Yang pertama menginginkan dari orang lain, menginginkan apa yang di tangan orang lain. Yang kedua adalah tidak kuat dengan celaan manusia, tidak kuat dengan celaan orang. Adapun yang ketiga karena mengharapkan sanjungan ataupun pujian dari orang lain. Maka orang-orang seperti ini akan terjatuh kepada riya dalam ibadah di sini. Maka pada saat Nabi ditanya orang-orang seperti ini, beliau mengatakan semuanya itu tidak dikatakan fisabilillah. Orang yang fisabilillah adalah jika dia berperang semata-mata untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan di dalam peperangan. Pertama, tidak boleh berlaku curang dalam perang. Curang artinya kalau sudah menang harta rampasan banyak, maka tidak boleh mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh panglima perang. Jadi dalam Islam Bapak Ibu, pasukan itu hukum-hukumnya diserahkan kepada panglima perang. Ya, diserahkan kepada panglima. Jadi panglima perang itu punya kekuasaan mutlak kepada pasukannya dan kepada musuh. Ya, kepada musuh di situ. Nah, maka di sini harta rampasan perang tidak boleh. Ya, misalkan orang karena lihat rampasan perang banyak, dia dapat membunuh orang misalkan. Kemudian musuhnya dia punya pedang yang bagus, kemudian pedangnya diambil, maka itu hukumnya tidak boleh. Ya, itu diharamkan dalam Islam. Karena itu menjadi hak panglima perang. Nah, nanti panglima bagaimana membaginya itu adalah diserahkan kepada panglima perang, komandan pasukannya. Kemudian yang kedua, wala taqdiru, jangan sekali-kali kalian ini disebutkan jangan kalian berbuat khianat. Ya, berbuat khianat. Ya, khianat ini bukan hanya dalam peperangan, dalam segala hal pun ini dilarang ya. Wala tumathilu, tidak boleh kalian memutilasi korban. Ya. Maka tidak ada dalam sejarahnya jamaah sekalian pasukan kaum muslimin memutilasi, itu enggak ada sejarahnya. Punya sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang tidak pernah namanya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin memutilasi jenazah mayit, itu tidak bisa. Dan itu sangat dilarang dalam dalam Islam. Ya. Karena orang yang memutilasi itu adalah orang yang dibakar dengan dendam, dibakar dengan permusuhan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang Islam berperangnya itu karena Allah, sehingga dia tidak ada dendam. Ya, seperti dulu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa, dan ini saya kira susah untuk dilakukan. Ya. Pada saat beliau berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, kemudian mampu menjatuhkan musuhnya, pada saat mau ditebas lehernya oleh Umar bin Khattab, musuh ini kemudian meludahi mukanya Umar bin Khattab. Ya, diludahi mukanya. Ya. Kalau kita diludahi apa yang terjadi? Kita sudah angkat pedang, tahu-tahu diludahi muka kita. Oh, kalau bisa yang kencang sekalian. Tapi apa? Umar bin Khattab langsung dia tahan tangannya dan beliau mengatakan engkau bebas. Kenapa? Beliau mengatakan saya tidak mau membunuhmu karena saya dendam karena diludahi. Karena membunuh karena dendam diludahi itu bukan fi sabilillah. Jadi beratnya di situ. Jadi seperti ini pun kita enggak boleh itu. Jadi orang membunuh musuh itu dalam Islam itu betul-betul harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena unsur-unsur yang sifatnya pribadi seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka saya kira itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala taqtulu walidan, jangan sekali-kali membunuh anak-anak, tidak boleh. Kenapa anak-anak tidak boleh dibunuh? Karena anak-anak itu masih memungkinkan dia dewasa tumbuh dalam keimanan. Ya, sehingga tidak boleh dibunuh. Kemudian juga wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, jika kalian betul-betul berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin, maka ajaklah kepada tiga pilihan. Jadi tidak langsung diperangi. Ya, tidak langsung diperangi musuh itu. Pertama apa? Diajak dulu masuk Islam. Ya. Kalau mereka sudah mau masuk Islam, mereka dianjurkan justru pindahnya ke negeri kaum muslimin. Kalau zaman dulu mereka suruh pindah ke kota Madinah itu. Ya. Dan kalau sudah mereka tinggal di kota Madinah, mereka punya hak yang sama dengan kaum muslimin yang lain yang sudah lama masuk Islam. Artinya hak dalam mendapatkan santunan dari pemerintah itu sama, ya, tidak dibeda-bedakan lagi. Tapi seandainya mereka masuk Islam tapi tidak mau hijrah, mereka itu tidak punya hak kecuali seperti orang-orang badui. Orang-orang badui artinya apa? Dia tidak berhak mendapatkan santunan ghanimah dari negara. Ya, ya, jadi tidak mendapatkan kecuali kalau mereka bergabung bersama Rasulullah, ya, ataupun bergabung bersama kaum muslimin untuk ikut berjihad di sini. Ya, kalau sekarang mungkin jarang, Bapak Ibu. Kalau dulu zaman Rasulullah itu banyak. Orang-orang badui itu memang ada orang-orang yang memang hobinya berperang. Jadi kalau ada peperangan itu senang itu. Jadi enggak melihat itu musuhnya siapa, enggak penting. Yang penting karena senang berperang. Ya. Sehingga dulu ada orang yang izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau berperang. Kalau nanti saya menang, saya akan masuk Islam. Ya. Gabung dengan pasukannya Rasulullah. Kemudian apa sama Rasulullah dikatakan, jangan. Kamu masuk Islam dulu baru berperang. Ya, bersahadat dulu baru berperang. Jadi sampai seperti itu. Jadi orang-orang saking hobinya itu enggak penting itu, ya yang penting bisa perang saja, senang gitu peperangan. Nah, maka di situ Nabi ingatkan, kamu syahadat dulu, masuk Islam dulu, setelah itu berjihad. Nah, maka kalau yang seperti inilah kemudian mendapatkan keutamaan. Ya seperti dulu sahabat kan ada yang dia pertama di hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Setelah bersyahadat, setelah itu kemudian orang ini berjihad, meninggal. Ya. Kemudian Rasul mengatakan fahiya fil jannah, orang ini mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat protes, ya Rasulullah, dia itu belum pernah sholat, ya, belum pernah ibadah apa-apa itu. Baru masuk Islam, berperang langsung meninggal. Ya. Tapi disitulah dzalika fatullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini diajaklah, ya, jadi sebelum berperang diajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Jika mereka tidak mau masuk Islam, barulah ditawarkan mereka untuk membayar pajak kepada kaum muslimin. Membayar pajaknya juga tidak banyak, ya, pajaknya itu tidak banyak, ya, dan itu tidak memberatkan juga orang-orang musyrikin. Ya. Kenapa mereka dianjurkan membayar pajak? Para ulama menyebutkan pada saat mereka membayar pajak itu secara otomatis mereka tunduk dengan aturan Islam. Ya, jadi kalau mereka sudah mampu atau mau membayar pajak, maka secara tidak langsung mereka sudah tunduk dengan aturan Islam. Sehingga kalau mereka sudah membayar pajak, setelah itu bukan tugasnya pasukan, tapi yang menjadi tugas adalah para dai, ya, untuk mendakwai mereka itu. Ya, jadi walaupun mereka tidak masuk Islam, cukup bayar pajak saja. Nah, berarti dia sudah di bawah pemerintahan kaum muslimin dan itu dibolehkan. Ya. Kecuali yang ketiga, mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar pajak kepada kaum muslimin, maka Nabi ingatkan fasta'in billah, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangilah mereka itu. Ya, jadi perangi mereka. Mereka adalah orang yang betul-betul, ya, betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, ya, kepada pemimpin pasukan, ya, bahwasanya jika engkau sudah mengepung pasukan di bentengnya, ya, mengepung musuh di bentengnya, kemudian mereka menginginkan perdamaian dengan perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Maka Nabi ingatkan, kamu jangan mau. Bikinlah perjanjian antara mereka dengan kamu dan pasukanmu. Jadi enggak boleh. Perjanjian misalkan atas nama Allah Subhanahu wa taala begini-begini itu tidak boleh. Tapi perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua pasukan itu, pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin. Yang perjanjian itu adalah perjanjian atas nama panglima ataupun komandan pasukan itu. Tidak boleh menggunakan perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seandainya, ya, mereka juga menginginkan damai dengan ketentuan hukum, dengan hukum Allah. Ya, ya kan, musuh diperangi, mereka mengatakan sudah kita menyerah saja, tapi berikan keadilan sesuai dengan hukum Allah. Maka Nabi mengatakan jangan mau, bikinlah aturan dengan aturanmu. Ya, jangan menggunakan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nabi bersabda, karena pelanggaran terhadap hukum manusia itu lebih ringan daripada pelanggaran terhadap hukum Allah ataupun perjanjian atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan, karena engkau tidak tahu apakah perjanjian atau hukum Allah itu benar atau tidak yang kau terapkan itu. Maka di sini jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu Wa Taala, komandan pasukan dalam Islam itu, ya, selain dia adalah seorang yang menguasai medan perang, tapi juga orang yang kuat dalam ijtihad hukumnya, ya, ijtihad hukumnya itu. Jadi tidak sembarangan, ya. Banyak di Indonesia, ya, saudara-saudara kita begitu. Saya ada pengajian yang sudah mungkin 4 tahun pengajian, ya. Kemudian saya amati kok ada beberapa jamaah yang tidak kelihatan gitu. Sehingga saya tanya kepada teman-temannya, kemana kok ini gak pernah hadir di pengajian? Ya, ternyata setelah diselidiki, mereka mengatakan bosan pengajian sama ustadz itu. Cuman ngomong terus, gak pernah jihadnya kan gitu. Ya, saya katakan, ya alhamdulillah, ya, kita memang harus punya semangat jihad fisabilillah. Tapi perlu diingat, jihad itu perlu ilmu, tidak sembarangan, ya. Tidak asal kita kuat fisiknya, ya, tetapi perlu bagaimana kita betul-betul memahami hukum-hukum seputar tentang jihad fisabilillah. Maka di sini Nabi pun mengamanahkan komandan perang pun mereka orang-orang yang kuat di dalam ijtihad, ya. Orang-orang yang mampu, ya, memberikan, ya, tadi kalau seandainya bikin perjanjian, ya, kemudian bikin kesepakatan, peraturan di dalam perang, mereka juga harus mampu melakukan hal tersebut di situ. Ya. Apalagi yang paling mudah adalah karena jihad itu adalah amalan tertinggi di dalam Islam, maka itu juga pasti amalan yang sangat berat, ya, membutuhkan sebuah keilmuan yang mendalam di situ. Ya. Maka ilmu ini tidak bisa dinafikan dan tidak bisa ditinggalkan pada saat kita menginginkan amal yang tinggi di dalam Islam. Dan tidak mungkin amalan-amalan tertinggi dalam Islam itu dimiliki oleh orang-orang yang minim pemahamannya, susah, ya. Karena bagaimanapun Allah tetap akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki keilmuan di atas yang lainnya di sini. Ya. Maka di sini ada 7 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah perbedaan antara perjanjian Allah dan nabinya dengan perjanjian kaum muslimin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada perjanjian dengan apapun, ya, apalagi perjanjian yang sifatnya duniawi, tidak usah perjanjian atas nama Allah, ya. Perjanjian, ya, dengan peraturan dari kita saja, ya, peraturan dari kita, kesepakatan dari kita. Karena apa? Karena kalau kita melanggar peraturan kita sendiri itu tidak seberat melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kita perlu menjaga kalau itu sudah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya memilih perkara yang memiliki bahaya yang paling ringan dari 2 pilihan yang ada. Ya. Apalagi misalkan kalau kita tidak tahu ketentuan-ketentuan misalkan perjanjian dalam Islam, kita kalau enggak tahu maka ya kita jangan berani-berani membuat peraturan ini sesuai dengan aturan Islam. Jangan. Lebih baik sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, apa yang kita sepakati. Itu akan lebih ringan, ya, madorotnya daripada kita langsung menggunakan perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah makna sabda Rasulullah, berperanglah di jalan Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ya, tadi usu bismillah fi sabilillah. Ya, usu bismillah artinya dengan pertolongan Allah, fi sabilillah artinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi, ya, yang keempat adalah perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Orang kafir tadi adalah pilihan yang ketiga. Yang keempat adalah makna sabda Rasulullah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya tadi sudah ya. Yang kelima adalah sabda Rasulullah, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Yang keenam adalah perbedaan antara hukum Allah dan hukum yang dihasilkan oleh ulama yang melalui ijtihad. Ya, jadi hukum-hukum tadi, kalau hukum Allah itu sifatnya mutlak, harus ditunaikan, dan pelanggaran terhadap hukum Allah itu berkonsekuensi kepada ya ketentuan dari Allah ya. Adapun pelanggaran terhadap perjanjian ataupun hukum manusia, peraturan manusia, itu lebih ringan madorotnya daripada peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ijtihad ulama, Bapak Ibu, ijtihad ulama itu hukumnya tidak mutlak, tidak wajib. Misalkan MUI berfatwa misalkan. Nah, fatwa MUI ini itu tidak bisa hukumnya wajib mengikat umat, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi fatwa dari ulama ataupun dari MUI ataupun sejenisnya itu hukumnya tidak mengikat kepada umat. Ya, tidak mengikat kepada umat. Kenapa? Karena itu sifatnya ijtihad dari manusia. Berbeda kalau itu hukum dari Allah dan Rasulnya, itu adalah hukumnya mutlak wajib. Ya, dan mengikat untuk seluruh manusia. Tapi kalau masih ijtihad perorangan, kelompok orang ataupun ulama, kiai dan lainnya, itu hukumnya tidak mengikat. Sehingga di dalam kaidah ijtihadnya adalah ijtihad itu senantiasa berubah sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Ijtihad itu berubah. Yang akan mengikat umat seandainya ijtihad itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Itu namanya ijma. Nah, kalau ijma inilah hukumnya mengikat seluruh umat wajib untuk taat. Ya, kalau ini adalah sifatnya ijma. Tapi kalau ijtihad itu sifatnya personal, kelompok orang ataupun ya organisasi, artinya ini adalah hukumnya tidak mengikat kepada umat. Ijtihad itu yang pertama adalah seperti fatwa itu, Bapak Ibu, itu mengikat bagi orang yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa, itu hukumnya mengikat. Misalkan kita punya masalah, kita minta fatwa kepada ulama, maka ulama yang berfatwa hukumnya wajib terikat dengan ijtihad tersebut, dan yang bertanya juga terikat dengan ijtihad. Tapi itu tidak berlaku bagi orang lain. Ya, karena itu sifatnya ijtihad manusia di sini. Kemudian yang terakhir adalah sikap para sahabat, ya tatkala suatu ketetapan hukum yang sangat dibutuhkan padahal kesesuaian putusan tersebut dengan hukum Allah masih belum jelas. Ya, maka tadi kalau kita belum jelas betul ya, jangan kita mengatasnamakan ini adalah hukum Allah, ini adalah perjanjian Allah. Tapi bikin saja kesepakatan kita sebagai manusia, kesepakatan saja. Apalagi syarat, misalnya kita syaratnya harus begini, begini lah. Ya, kalau disebutkan di dalam kaidahnya, dalam hadis, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Setiap syarat yang itu tidak ada di dalam Al-Qur'an maka itu batal. Ya. Kan kalau kita bikin syarat ini, kalau syaratnya itu tidak ada dalam Al-Qur'an maka syarat itu adalah syarat yang batil di situ. Ya, sehingga ada ketentuan tersendiri di dalam Islam. Nah, mungkin itu saja dulu jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala ya, intinya adalah perjanjian Allah subhanahu wa taala sebuah perjanjian yang harus betul-betul kita agungkan, karena kita sudah membawa nama Allah di atas sebuah perjanjian di situ. Maka sebaiknya jangan kita melakukan pelanggaran ya. Tadi Allah ingatkan maksudnya wala tanqudul aiman, jangan sekali-kali kalian membatalkan perjanjian atas nama Allah subhanahu wa taala ya. Sehingga kita harus mengagungkan Allah subhanahu wa taala ya di dalam perjanjian kita ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.